Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Tafalan? Ya. Terakhir sampai di mana? Baru in ya. Nah, kita masih pada pembahasan tentang penjazm yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Telah disebutkan jumlahnya oleh beliau ada 11. Yang pertama in. Ya, in didahulukan karena dia adalah induknya bab ini yang dia menasubkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Dan telah disebutkan bahwa in disepakati kehurufannya. Contohnya iyasha yudhibkum. Iyasha yudhibkum. In harfu syartin jazimin tajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syart wa tsani jawabu. Yasha. Ya. Fi'il syart majzum bi adati syart wa alamati jazmi as-sukun fi akhirih. Wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa yudhib jawab syart majzum bi adati syart atau bi in. Wa alamati jazmihi as-sukun. Wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sya'a yasha'u ya in yasha'. Ya, tadinya aslinya apa? Fil madinya sya'a. Ya sya'u. Dijazmkan ya sya'. Ya. Dibuang apa? Alifnya. Karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada akhir fi'il. Kemudian yang kedua yang menjazmkan dua fi'il sekaligus setelah in adalah ma. Ma ini pada asalnya diletakkan untuk menunjukkan benda-benda yang tidak berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Disertakan bersamanya makna syarat. Jadi ma adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Contohnya wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهِ تَفْعَلُوا di situ fi'lu syaratnya majzumun bima jawab syaratnya يَعْلَمْهُ اللَّهِ apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan يَعْلَمْهُ اللَّهِ pasti Allah mengetahuinya ya Rabbnya ma ismu syarat jazimun fi mahal rafin mubtada dia pada mahalnya rafa' mubtada karena dia isim maka memiliki mahal beda dengan in tadi huruf tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi ma ismu syarat jazim fi mahalli rafin mubtada. Kemudian taf'alu fi syarat majzumun bi ma atau bi adati syarat. Wa alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu minal amtsilah al-khamsah. Kemudian wawu wa jama'ah fa'il. Wa jumlatul fi'liyah min al-fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabar ma. Jadi jumlah taf'alu yang terdiri dari fi'il dan fa'il pada mahalnya rafa' sebagai khobar bagi ma. Ya. Seperti itu ya secara ma'irobnya. Jadi taf'alu fi'il syarat majzumun bi ma ataupun bi adati syarat wa alamatu jazmihi hadzun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya. Kemudian wa'ul jama'ah fa'il dan jumlah fi'liyah fi mahal rafin khabaru ma khabarnya ma min khairin jar wa majrur muta'alliq bi taf'alu dia berkaitan dengan taf'alu ya'lam jawab syarat kemudian ya'lam hu ha maf'ulun bih atau dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bih wa lafdzul jalalah Allah fa'il ya marfu' wa 'alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahiru 'ala akhirih. Demikian yang sahih. Ya. Cara mengirobnya. Sebagian menjadikan khabarnya ma adalah jumlah jawab syarat. Ya'lamhullah. Itu khabarnya ma katanya. Tapi yang rajih adalah bahwasanya fi'lu syaratlah yang merupakan jawaban ataupun merupakan khabar bagi ma. Kemudian wa min nahwi wa man. Ya. Kemudian man. Contoh, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang beramal kebaikan yujza yujzabih, pasti dia akan dibalasi dengannya. Kalau tadi man, ma isim yang diletakkan untuk yang tidak berakal kan, secara umum. Kemudian disertakan padanya makna syarat. Sedangkan man adalah isim yang diletakkan untuk yang berakal secara umum. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Contohnya ma ya'mal su'an yujzabih. I'rabnya man ismu syarat jazim tajimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuh. Fi mahalli rafin. Mubtada. Jadi man pada mahalnya rafa sebagai mubtada. Ya'mal fi'lu syarat majzumun biman. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kembali kepada man. Su'an maf'ulun bih. Kemudian jumlah fi'l wal fa'il. Jumlah fi'il wal fa'il yaitu ya'mal. Kemudian juga maf'ulnya. Ya'mal su'an. Pada mahalnya rafa' sebagai khobar bagi man. Yujza. Itu jawab syarat. Jawab syarat. Madzumun biman juga. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Wa huwa al-alif yujza aslinya. Dijazumkan, dibuang alifnya yujza. Karena dia adalah fi'il yang mughayyaru shighah, dirubah bentuknya atau mabni lil majhul, maka naibul fa'ilnya adalah mustatir. Fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian bihi jar majrur. Sebagian ulama, kalau misalnya Ibn Abbas menafsirkan ma ya'mal su'an yujzabih syirikan. Karena di sini dipastikan balasannya. Ma ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang dia beramal kejelekan, syirikan, yujzabih. Pasti dibalasi. Adapun selain syirikan, maka tahtal masyiah. Kemudian, mahma. Ka qawlihi wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'ali. Seperti mahma juga diletakkan untuk yang tidak berakal. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Ya. Jadi untuk tidak berakal. Wa annaka mahma ta'muril qalb yaf'ali. Sesungguhnya kamu, ya, apa saja yang kamu perintahkan. Ya. Ta'muril qalb. Bagaimanapun kamu memerintahkan hati ini, yaf'al. Maka hati ini akan melakukannya. Sebabnya wa annaki ya, bukan kepada annaka, kepada mukhatabnya perempuan. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Sesungguhnya engkau, bagaimanapun kau perintahkan hati ini, yaf'ali ini saya, dia hati ini akan melakukannya. Di sini saya gimana? Ta'muri madzum dengan hadzinnun. Aslinya apa? Ta'murina. Kemudian yaf'al. I'rabnya mahma ismu syarat jazim fi mahali rafin mubtada. Ya. Ada khilaf di antara ulama terkait ulama ahli nahwu terkait dengan mahma. Tapi yang rajih dia adalah isim. Ya, dalilnya mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha. Mahma ta'tina bihi. Di sini dhamir ha kembali kepada mahma. Ya, kita tahu bahwasanya tidak ada ataupun yang namanya marja' tempat kembalinya dhamir itu mesti isim sehingga mahma itu isim. Karena dalam contoh ayat tadi mahma ta'tina bihi dhamir ha kembali kepada mahma. Berarti yang rajih mahma itu adalah isim. Mahma ismu syarat jazim fi mahali rafin mubtada. Tajimu fi'laini al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuh. Ta'muri fi'lu syarat majzumun bi mahma. Wa alamatu jazmihi hadmun nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Kemudian ya mukhatabah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Al-qalba maf'ulun bih. Wa jumlah al-fi'l wal-fa'il wal-maf'ul. Ini jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul. Yang dikandungi pada ta'muri. Dan juga ta'muril qalba ya. Jumlah ta'muril qalba. Jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul. Pada mahalnya rafa' sebagai khobar. Khobar bagi apa? Bagi mahma. Bagi mahma. Yaf'al jawabu syarat. Ya, madzum wa alamadu jazmi asukun. Fi akhirih. Kenapa di sini kasrah? Wa hurrika bil kasri li qafiyati syi'ri, diharakati kasrah karena darurat dalam rangka akhir syair supaya sesuai dengan yang sebelumnya. Baishiyah sebelumnya, agharraka minni anna hubbaka qatili wa annaka mahma ta'muri qalba yaf'ali. Ya, ini semua. Agharraki minni anna hubbuki qatili wa annaki mahma ta'muri qalba yaf'ali. Kemudian ada tanbih terkait dengan ada tuh syarat seperti ma, kemudian juga man, mahma, boleh kita memandang lafadznya, ya, yaitu mufrad muzakkar, sehingga dhamir yang kembali kepadanya mufrad muzakkar. Ini yang umum dengan memandang melihat apa lafadznya, sehingga dhamir yang kembali kepada ma, man, mahma, karena melihat kepada lafadznya maka dijadikan dhamir tersebut mufrad dan muzakkar. Dan boleh pula memperhatikan maknanya. Dan ini jarang. Seperti wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Ya, may yaqnut minkunna. Ya. Lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Di sini khitabnya arah bicaraannya kepada istri-istri Nabi. Wa may yaqnut minkunna lillah. Yaqnut, ya. Siapa saja di antara kalian yang yaqnut minkunna, kunut, taat kepada Allah dan Rasulnya, yaqnut di sini. Qanata yaqnutu, dijadikan mudzakkar, ya kan? Kenapa? Karena memandang apa? Memandang lafadznya man, lafadznya mudzakkar dan mufrad. Yang kedua, wa ta'mal shaliha. Tuh, ini memandang apanya berarti? Maknanya, ya, maknanya mu'annas. Sehingga wa ta'mal shaliha. Jadi boleh ya untuk kita menjadikan dhamir yang kembali kepada ma, man, mahma itu mufrad dan mudzakkar karena memandang apa? Lafadznya. Atau boleh pula memandang maknanya. Kalau maknanya jamak dijadikan dhamir yang kembali kepadanya jamak. Contoh yang lain yang memperhatikan makna adalah man yaquma akum ma'ahuma. Siapa di antara keduanya yang dia bangkit maka saya juga akan bangkit bersamanya. Man yaquma akum ma'ahuma. Di sini yaquma karena maknanya adalah untuk dua orang yang ghaibain maka dia dijadikan dhamirnya musanna juga mudzakkar. Man yaquma akum ma'ahuma. Ya kalau memperhatikan lafaznya boleh juga. Man yakum akum ma'ahuma. Contoh yang lain. Wa man yakumu akum ma'ahum. Man yakumu akum ma'ahum. Ini memperhatikan maknanya. Siapa di antara mereka yang berdiri, saya pun akan berdiri bersama mereka. Kalau kita memperhatikan lafaznya berarti man yakum. Ya kan? Akum ma'ah berarti ya. Kalau tadi man yakum akum ma'ah juga. Karena melihat apa? Lafadznya. Kemudian wa idzma penjazm berikutnya. Yang keberapa ini? In ma man mahma. In ma man mahma 4. Yang kelima ya. Wa idzma. Contoh idzma taqum aqum. Ya, idzma taqum aqum. Dan idma yang sahih bahwasanya idma adalah huruf dia murakab tersusun dari id dzarfiyah. Ya. Di sini id menunjukkan apa? Mustaqbal atau madhi? Madhi ya. Kalau ida mustaqbal. Asalnya. Kemudian ditambahkan bersamanya ma. Ma tambahan. Dan idma sekedar untuk mengaitkan jawaban dengan syaratnya. Sekedar fungsinya mengaitkan apa? Jawaban dengan syaratnya. Jika kamu berdiri, maka saya akan berdiri. Ya, sekedar fungsinya mengaitkan antara jawaban dengan syaratnya. Ada juga yang menganggap idma di situ isim. Pada mahalnya nasab katanya. Contoh idzma taqum akum. Jika engkau berdiri, maka saya akan berdiri. I'rabnya idma harfu syartin jazim. Taqum fi'lu syarat. Wa aqum jawabu syarat. Bagaimana kalau dibuang maknya, bisa enggak menjazmkan? Seperti id, taqum, aqum, boleh enggak? Sebagian ahli nahwu membolehkan untuk diamalkan id meskipun dibuang maknya, seperti al-Farra membolehkan jazm dengan id meskipun dibuang maknya. Ya, kalau dibuang maknya maka dia sebagai dhorf tanpa ada khilaf. Ya, jadi kalau dibuang maknya itu tanpa khilaf, maksudnya dia isim dhorf. Tapi kalau disertakan bersamanya ma idma itu ada khilaf, sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan apa? Isim. Tapi kalau dibuang maknya, maka sepakat bahwasanya id ketika itu apa? Sebagai dhorof ya isim. Hanya saja ini perselisihkan adalah ketika dibuang maknya, apakah dia tetap bisa beramal menjazmkan dua fi'il sekaligus atau tidak? Sebagian mengatakan tidak beramal lagi. Sebagian mengatakan bisa tetap beramal. Itu pendapatnya Al-Farra. Kemudian ayun contoh ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, nama-nama mana saja dari nama-nama Allah yang kau seru, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada nama-nama yang sangat baik. Dan ayy di sini adalah isim, dia diletakkan sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Kadang dia diperuntukkan untuk yang berakal ketika disandarkannya kepada yang berakal. Ayyuhum yakum akum, gitu. Siapa di antara mereka yang berdiri maka saya akan berdiri ma'ah. Ayyuhum yakum akum ma'ah. Jadi ay adalah isim yang diletakkan maknanya sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Terkadang untuk yang berakal, ya ketika disandarkan kepada yang berakal, contohnya ayyuhum yakum akum ma'ah. Ya, siapa di antara mereka yang berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya. Dan juga terkadang disandarkan kepada yang tidak berakal. Seperti ayyud dawabi. Ya. Ataupun tadi ayyud dawabi tarkab arkab. Ya. Kendaraan apa? Tunggangan apa yang dia naiki, maka saya juga akan menungganginya. Ya. Ayyud dawabi tarkab arkab. Berarti di sini sebagai maful muqaddam dari tarkab ya. Ayat dawabi tarkab arkab. Dan terkadang juga ay disandarkan kepada tempat. Ketika itu dia bermakna aina. Ayya makanin. Tajlis ajlis. Maknanya aina. Tajlis ajlis. Jadi kadang dia bermakna aina. Yaitu ketika disandarkan kepada makan tempat. Seperti ayya makanin tajlis ajlis. Fi. Sama dengan aina tajlis ajlis fi. Dan juga terkadang disandarkan kepada zaman waktu, maka ketika itu dia bermakna mata, seperti ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ataupun ayya yaumin tasum asum ma'ak. Jadi ai bisa dibawa kepada beragam makna ya, sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. I'rabnya dilihat ya, kalau dia setelahnya diikuti oleh fi'il yang muta'addi dan tidak disebutkan di situ maf'ulnya, berarti dia sebagai maf'ul muqaddam. Kalau tidak ya sebagai mubtada. Seperti ayyuhum yakum akum. Mubtada dia. Khabarnya yakum, ayyum yakum akum. Kalau ayat dawabi tarkab sebagai maful muqaddam ya kan. Kalau ayya makan tajlis sebagai apa? Huruf ya. Kemudian dicontohkan di sini ayyamma tad'u falahul asmaul husna. I'rabnya ayya ismu syarat jazim tajzimu fi'lain. Al-awal fi'l syart, wa-thani jawabuh. Itu dia, hafalkan ya cara mi'rabnya. Jazim tajzim fi'lain, al-awwal fi'lu syarat, wa-tsani jawabuh. Dan dia ayya maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan dari tad'u, ayyamma tad'u. Nama-nama mana saja yang kau panggil, ya. Falillahil asmaul husna ataupun falahul asmaul husna. Dan di sini ayya katanya lima la yaqil. Ya. Karena takdirnya untuk yang tidak berakal, karena takdirnya adalah ayyal ismaini. Ya. Ayyal ismaini tad'u min ismihi, apakah Allah ataupun yang lainnya? Nama mana saja yang kau seru, apakah Allah ataupun yang selainnya? Nama, kembali kepada nama-nama Allah. Nama mana saja dari nama Allah, silakan kalian menyeru dengannya. Kemudian maknya, ayyamma, tadi ayyah, ya Rabbnya jelas. Ya, ismu syarat ya. Tajzimu fi'lain, dan pada mahalnya nasab sebagai maf'ul muqaddam dari tad'u. Kemudian maknya za'idah. Tapi kalau dalam Al-Quran, ya dihindari yang seperti ini. Dikatakan silah. Ataupun taukid. Tad'u fi'lu syarat. Majzum. Bi'ayya. Ataupun bi'adad syarat. Wa'alamatu jazmihi. Hadzun nun. Lianahu minal amthilal khamsah. Kemudian al-wawul jama'ah. Wa'amir mutasil fa'il. Falahu farabitoh. Lijawabi syarat. Ya, di sini fa'nya adalah fa' yang didatangkan untuk mengikat jawab syarat. Lahu jama' majrur pada mahalnya rafa' khabar muqaddam, khabar muqaddam al-asma, asma mubtada muakhar, al-husna sifat, al-asma mubtada muakhar, al-husna sifat, sifatul marfu' marfu' mithlu alamat rafi dhamma muqaddarah ala al-alif lita'azzur. Jumlah mubtada al-khabar, yaitu jumlah apa? Lahu al-asma al-husna fi mahali jazmin. Jawab syarat pada mahalnya jaz, pada mahalnya jazm sebagai jawab syarat. Ya, di sini dicontohkan oleh musannif dengan contoh ayyamma tad'u falahul asmaul husna untuk menunjukkan bahwasanya tidak mesti jawab syarat itu berupa fi'il, kadang berupa jumlah. Maka di i'rab atau i'rabnya adalah mahalli, sifatnya mahalli. Dirab satu persatu, kemudian dikatakan jumlah ismiyah atau fi'liyah fi mahali jazmin, jawab syarat. Tapi kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah, maka diikat dengan pengikat fa diantaranya. Kemudian wa mata, kemudian mata, dan mata juga termasuk isim yang dia diletakkan untuk menunjukkan waktu. Kemudian disertakan bersamanya makna syarat. Contohnya ucapan penyair, mata adu'il imamata ta'rifuni. Kapan saja saya letakkan imamah saya, maka niscaya kalian akan mengenaliku. Mata ismu syarat jazim. Tazimu fi'lain fi mahali nasbin. Ala dhurfiyah. Jadi mata i'rabnya pada mahalnya nasab supaya dhurf. Taraf apa? Zaman. Ala dharfiyah az-zamaniyah. Mana amilnya? Yang namanya dharf butuh amil. Amilnya adalah fi'il yang setelahnya adha'. Dan adha' adalah fi'il syarat. Majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Kenapa di sini di kasrah? Ya, adha'il imamah. Liltiqa'i sakinain, karena ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada ain dan sukunnya ada pada lam. Wa fa'iluhu fa'ilnya adha mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana al-imamah maf'ulun bih. Ta'rifuni jawab syarat majzum bihadzin nun li'annahu minal amthilal khamsah. Ya, kemudian wawu yang ada pada ta'rifuni adalah jama'ah fi mahalli raf'in fa'il. Nun lil wiqayah ya bamir muttasil maf'ulun bih atau mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Sini jelas mata menjazumkan dua fi'il sekaligus, adha' dengan ta'rifuni. Ya, sampai di sini atau yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Syarif Fahmi. insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya باذن الله. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.